kembali kita akan simak kelanjutan kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz, buah karya Syekh Abdul Azim Badawi, yang disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam hafizahullah. Masih kita akan lanjutkan pembahasan dari kitabun nikah yang beliau ambil juga maroji dari kitab-kitab yang lainnya. Semoga kembali memberikan faedah dan manfaat untuk kita. Selamat mendengarkan, dan kepada Ustaz kami persilakan. Falyata fadol masyukur. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة kita melanjutkan pembahasan tentang fikih daripada fikih nikah. Dan kembali kita sedikit mengulas dan sedikit memperinci, yaitu yang berhubungan dengan akad nikah. Ketahuilah ayol ikhwah bahwa akad nikah harus memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para ulama. Adapun syarat yang pertama, yaitu idnul wali, harus dengan seizin wali. Dan ini yang ditunjukkan oleh dalil-dalil, yaitu diantaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin lam yunkihal wali fanikahuha batilun. Wanita mana saja yang tidak dinikahkan oleh wali, maka nikahnya batil. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nikaha illa biwaliyyin wa syahidai adlin, tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Dan sudah kita jelaskan ayol ikhwah bahwa wali itu adalah yaitu humul asabah, yaitu al-asabah dari kalangan laki-laki. Akan tetapi terjadi ikhtilaf para ulama mengenai siapa yang paling berhak menikahkan. Dan sudah kita tarjih, yaitu bahwa yang rajih adalah mendapat al-imam Syafi'i rahimahullah, bahwa yang paling berhak untuk menikahkan yang pertama adalah ayah. Jika tidak ada, maka kakek. Jika tidak ada, maka saudara-saudara, kakak atau adik. Ya. Jika tidak ada, kalau dia janda, misalnya, maka anak-anaknya. Jika tidak ada, ya kalau misalnya dia gadis belum punya anak, maka paman-pamannya. Kemudian setelah itu anak-anak mereka. Ikhwatul Islam, apakah wali boleh mewakilkan kepada orang lain? Kalau jawab boleh. Ya apabila misalnya si wali ya berkata, ya saya wakilkan saja kepada si Fulan bin Fulan. Atau misalnya saya wakilkan kepada penghulu. Maka pada waktu itu ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum, jadi tidak mengapa ya kemudian orang yang diwakilkan itu menikahkan si wanita tersebut dengan laki-laki pilihannya. Kemudian apa syarat-syarat wali? Syarat-syarat seorang wali yang pertama adalah Islam. Maka ya apabila ia punya bapak kafir misalnya, maka bapak yang kafir itu tidak berhak untuk menjadi wali. Ya apabila misalnya seorang wanita mu'alaf, ya baru masuk Islam dan semua keluarganya, ya dari wali-walinya masih kafir, maka yang menikahkan adalah yaitu wali hakim, ya penghulu pada waktu itu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. Allah juga berfirman, والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. Kaum mukminin, sebagian mereka adalah wali untuk mereka, dan orang-orang kafir pun, ya, sebagian mereka wali untuk sebagian yang lainnya. Dan juga Allah berfirman, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ عَلَى لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Dan Allah tidak akan pernah menjadikan untuk orang kafir jalan ya untuk kepada kaum mukminin. Maka masuk di dalam ayat ini juga ya pengharaman wali untuk orang-orang yang beriman. Oleh karena itu ya akhi, ya, berkata Ibnu Munzir, ajma'a kullu man nahfab anhu ala hadha, telah bersepakat semua ulama yang kami hafal di atas pendapat ini. Syarat yang kedua daripada wali, dia harus laki-laki, dan ini merupakan ijma, kesepakatan para ulama. Maka tidak boleh ibu ya misalnya atau kakak wanita misalnya yang menikahkan si wanita, karena yang namanya wali itu disyaratkan harus laki-laki. Yang ketiga ya, harus berakal. Karena orang gila ya akhi ya, tidak sah padanya tasarruf, berbagai macam akad dia tidak sah, jual beli dia tidak sah, bagaimana dia ya hendak menikahkan walinya, tentu tidak akan sah. Yang selanjutnya ya, yaitu balik atas pendapat jumhur ulama, walaupun sebagian ulama mengatakan itu ya bukan syarat. Yang selanjutnya yaitu dia merdeka. Ya, ini pendapat jumhur ulama, ya, karena hamba tidak punya ya wilayah. Ya, maka pada waktu itu ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum, hendaknya yang menikahkan adalah dia seorang merdeka. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum. Kemudian syarat yang kedua yaitu ridha al-mar'ah, ridha wanita sebelum menikah. Maka pada waktu itu sudah sebagaimana sudah kita bahas, ya, seorang wanita tidak boleh dipaksa ya untuk menikah dengan seorang laki-laki yang ia benci, yang ia tidak sukai. Maka apabila si ayah memaksa, maka wanita itu punya hak untuk membatalkan pernikahan. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan dalil-dalilnya pada pertemuan kemarin. Syarat yang ketiga ya akhi, yaitu adanya mahar. Ya, ini adalah syarat yang ketiga, yaitu mahar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَهُ, berikanlah kepada wanita ya mahar mereka sebagai pemberian. Allah juga berfirman ya dalam surat An-Nisa ayat 40, فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِضَهُ, dan apa-apa yang kalian istimta dari mereka, ya artinya kalau apabila kalian mau menikahi mereka, maka berikanlah yaitu أُجُورَهُنَّ فَرِضَهُ, mahar-mahar mereka sebagai sebuah kewajiban. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun yang berhubungan dengan mahar ya akhi, bahwa sesungguhnya ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum ya, isyarat apa di sangat dianjurkan mahar itu sesuatu yang tidak memberatkan si lelaki. Ya, karena Islam menganjurkan untuk permudah apa untuk tidak memahalkan mahar. Dan para ulama mengatakan memang tidak ada ya. Tidak ada batasan seberapa banyak mahar itu. Tidak juga ada batasan seberapa kecil ya mahar itu. Akan tetapi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya akhi ya menganjurkan untuk supaya memberikan mahar yang ringan. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis khairus sidaq aisaruhu, ya sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah. Walaupun tentunya ya akhi a'azzani Allah wa iyyakum, ya apabila misalnya seorang wanita memilih untuk mahar yang agak mahal, memang itu hak dia. Ya karena ya, as-sidaq haqqul mar'ah 'ala ar-rajul. Jadi mana mahar itu adalah merupakan hak wanita yang wajib dilaksanakan oleh seorang laki-laki. Wa huwa mulkun laha, dan itu miliknya. La yahillu li ahadin aban kana aw ghayrahu an ya'khudha minhu syai'an. Tidak boleh ya ayahnya, ya siapapun juga atau ibunya mengambil mahar wanita itu. Illa idza qabatil mar'ah nafsan bihadzal akhdhi. Kecuali kalau wanita itu ya merasa ridho, ya enggak apa-apa misalnya. Ya. Ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Di antara hadis yang menunjukkan kepada mahar yaitu hadis Anas bin Malik bahwa Abdurrahman bin Auf datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ya padanya terdapat asar sufrah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya. Ya. Maka kemudian ia pun menjawab bahwa ia menikah, ia menikahi seorang wanita Ansar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam sukta ilaiha?" Ya, berapa engkau berikan maharnya? Qala zinatun wat min dhahab. Ya, sebesar biji sawi dari emas. Ya, artinya sebesar biji yang kecil dari emas. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulim walau bisyah." Ya, berikanlah walimah, adakanlah walimah walaupun ya dengan menyembelih seekor kambing, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan pula dari hadis Sahal bin Sa'ad, ia berkata, "Inilah fil qawmi inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya aku berada di suatu kaum di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba berdirilah seorang wanita dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menghibahkan diriku untukmu." Ya, maka ya engkau silakan engkau lihat pandanganmu bagaimana. Namun Rasulullah tidak menjawabnya. Ya, dalam satu riwayat Rasulullah SAW melihat wanita itu dari atas sampai bawah. Namun Rasulullah diam setelah itu. Ya. Kemudian ikhwatul Islam, ya, melihat itu tampaknya Rasulullah tidak serak dengan perempuan itu. Faqama rajulun, berdirilah seorang laki-laki dan berkata, "Ya Rasulullah, ankihniha, nikahkan aku dengan dia." Qala hal indaka min syai', apakah kamu sesuatu untuk sebagai mahar? Qala la, saya tidak punya ya Rasulullah. Qala idhab, pergilah, fatlub walau khataman min hadid, cari walaupun ya cincin dari besi. Ya, bukan berarti cincin dari besi itu boleh. Ya, karena sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena itu adalah merupakan tasyabuh dengan ahlun nar. Maka ia pun pergi dan mencari. Kemudian ia datang, "Wahai Rasul, aku tidak mendapatkan apa-apa." Kata Rasul, "Hal ma'aka milal Qur'an syai', apakah kamu punya Al-Qur'an untuk diajarkan?" Ya. Ia berkata, "Saya menghafal surat ini dan ini, hai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Idhab, faqad ankahtukaha bima ma'aka minal Qur'an." Pergilah dan ya aku telah nikahkan engkau dengan mahar ya apa Al-Qur'an yang kau hafal itu. Ikhwatul Islam, ini menunjukkan bahwa yang namanya mahar itu ya boleh ya berupa sesuatu yang seperti hafalan Al-Qur'an, yaitu kullu amal jazal istijar alaihi. Ya. Setiap amalan yang dijadikan ya kemudian dijadikan dalil bahwa setiap amalan yang boleh yang bisa untuk ya dirental atau disewa atau yang lainnya, maka pada waktu itu ya seperti mengajarkan Al-Qur'an dan yang lainnya, maka pada waktu itu diperbolehkan berdasarkan hadis ini. Ya, demikian pula mahar itu berupa semua harta yang suci dan yang halal dan bisa diambil manfaatnya. Ya, dan juga mampu untuk diberikan. Ini berupa misalnya harta, ya tanah ataupun yang lainnya. Dan bahkan boleh juga ya mahar itu berupa Islam. Sebagaimana disebutkan dari hadis Anas bahwa Abu Talha menikahi Ummu Sulaim dan ya maharnya adalah masuk Islam. Ya, Ummu Sulaim masuk Islam sebelum Abu Talha, lalu kemudian Abu Talha meminangnya dan berkata, "Aku sudah masuk Islam." Ya jika engkau masuk Islam, aku akan menikah denganmu. Maka kemudian Abu Talha menikah ya dengan Ummu Sulaim, ya, dan maharnya adalah masuk Islam. Oleh karena itu, ya akhi, ya kalau misalnya ada seorang laki-laki berkata kepada wanita, saya akan ya menikah dan maharnya naik haji misalnya. Boleh. La syak fi. Ya. Demikian pula, ya apabila seorang hamba sahaya dinikahi, maka kemudian maharnya dengan dimerdekakan pun boleh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia memerdekakan Sofiyah dan menjadikan ya pemerdekaannya sebagai mahar. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian boleh ya mahar itu diberikan langsung ya cash pada waktu itu, dan boleh juga diakhirkan atau boleh dicicil. Ya wa yajuzu ta'jiru sidaqi kullihi wa ta'khiruhu kullahu, ya wa ta'khiruhu kullihi wa ta'jilu ba'dhihi wa ta'jilu ba'dhihi, ya wa ta'jilu ba'dhihi. Maka boleh pada waktu itu membayar mahar sekaligus, boleh juga mengakhirkannya. Ya, demikian pula ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum, boleh pula mencicil. Ya, mencicilnya. Dan sebagainya kita akan bahas insyaallah lebih mendetail setelah kita menyebutkan ya syarat berikut daripada akad nikah. Syarat yang keempat yaitu al-isyhad awil i'lan. Ya, mempersaksikan saksi atau yaitu al-i'lan, ya mengumumkan. Para ulama berbeda pendapat mana yang merupakan syarat sah nikah, apakah saksi ataukah ya i'lan, mengumumkan nikah, atau kedua-duanya atau salah satunya. Ini menjadi lima pendapat. Pendapat jumhur ulama, dan ini pendapat Abu Hanifah, Imam Syafi'i dalam satu riwayat, dan juga pendapat Imam Ahmad dalam sebuah riwayat, mengatakan bahwasanya saksi itu adalah syarat. Sedangkan iklan atau mengumumkan itu hukumnya sunnah. Mereka berdalil dengan hadis la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Walaupun sebagian ulama, para ulama berbeda pendapat mengenai tambahan dua saksi adil ini. Sebagian mengatakan ia adalah tambahan yang dhaifah. Ya. Ya, sebagian mengatakan ya tambahan itu tambahan yang sahihah sebagaimana yang dirajihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Berkata Imam Syafi'i, wa hadza wa in kana munqati'an duna an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini walaupun dikatakan misalnya munqati, terputus, fa inna akthar ahli al-ilmi yaqulu bihi, akan tetapi kebanyakan ulama berpendapat dengan pendapat ini. Berkata Imam Tirmidzi setelah menyebutkan hadis ini, wal amal ala hadza inda ahli al-ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang diamalkan oleh para ahli ilmu ya dari kalangan sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man ba'dahum min at-tabi'ina wa ghairihim, dan juga ya yang setelah mereka dari kalangan tabi'in dan selain mereka. Qalu la nikaha illa bi syuhudin, mereka berkata bahwa tidak sah nikah kecuali dengan saksi. Wa lam yakhtalif fi dhalika man madha minhum illa qaman minal mutaakhirina min ahli al-ilmi, dan ya dahulu para sahabat tabi'in ya tidak berselisih ya mengenai ya wajibnya atau syaratnya persaksian kecuali kemudian suatu kaum dari kalangan terakhir dari ahli ilmu. Ini adalah perkataan daripada al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Ikhwatul Islam, demikian pula disebutkan dalam riwayat Aisyah secara marfu, setiap nikah yang tidak dihadiri oleh empat maka dia zina, yaitu ya khatib, pelamar, wali dan dua saksi. Akan tetapi hadis ini mungkar. Ya. Demikian pula apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara marfu, Dan perkataan Ibnu Abbas, la nikaha illa bisyahidai adlin wa waliyin mursyid. Maka dari itulah ya akhal Islam azan ya Allah, ya perkataan Ibnu Abbas yang sahih secara mauquf ini ya memperkuat dan beberapa riwayat-riwayat yang lainnya, sehingga akhirnya Syekh Albani rahimahullah menyatakan bahwasanya tambahan ya dua saksi itu adalah tambahan yang kuat. Allahu a'lam. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwa ya i'lan itu syarat, yaitu ya mengumumkan itu syarat, sedangkan mempersaksikan itu hukumnya sunnah saja. Dan ini riwayat daripada Imam Malik dan Imam Ahmad, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ya, karena menurut beliau bahwasannya yang diperintahkan oleh Rasulullah a'linun nikah, iklankan, umumkanlah nikah. Ya, karena maksud tujuan dari pernikahan adalah al-idhar wal-i'lan, liyatamayyaz minasir alladhi huwa zina. Ya, untuk diperlihatkan, diumumkan, supaya berbeda dengan zina yang itu sembunyi-sembunyi. Wahada a'ammu minal ishad, maka ini lebih umum daripada ya ishad. Ya, menurut Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwa kalau ternyata ya para saksi itu tidak ada saksi, tapi kemudian orang-orang semua sudah tahu kalau dia sudah nikah, ya dengan diumumkan, maka itu sudah mencukupi, bahkan lebih daripada persaksian. Ya, ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara dalil yang mereka jadikan dalil juga, yaitu ketika Nabi SAW memerdekakan Safiyyah dan lalu kemudian menikahi Safiyyah dengan tanpa saksi. Ya, disebutkan dalam hadis ya bahwasannya manusia berkata, atau Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jariyatan bi sab'ati arus. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli ya, seorang budak wanita yaitu bernama Safiyyah bintu Huyai. Faqala an-nas, maka orang-orang berkata, ma nadri atazawwajaha Rasulullah am ja'alha amwalat umma walad. Ya, kita tidak tahu apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahinya, ya, ataukah ia menjadikan dia sebagai ummu walad. Falamma arada an yarkaba hajabaha, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak naik unta, maka Rasulullah menghijab ya Safiyyah. Maka mereka tahulah dari itu bahwasanya Rasulullah telah menikahinya. Artinya di zaman dahulu dibedakan antara wanita merdeka dengan budak. Ya, di mana ya wanita merdeka di zaman dahulu itu ya diberikan hijab, sedangkan budak itu ya, tidak diberikan hijab, agar dibedakan antara ini dan itu. Nah, di sini para sahabat Rasulullah yang enggak tahu ya apakah Safiyyah itu dinikahi atau dijadikan sebagai tetap hamba sahaya ummu walad. Tapi ketika mereka mengetahui Rasulullah memberikan hijab kepada Safiyyah, taulah dari situ bahwa ia adalah istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun dijawab oleh jumhur bahwa hadis ini katanya khusus untuk Rasulullah. Ya. Ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, tidak untuk yang lainnya. Ya, karena sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat atau sebutkan dalam beberapa kekhususan bahwa Rasulullah dibolehkan ada seorang wanita menghibahkan kepada Rasulullah tanpa mahar, itu khusus untuk Rasulullah. Ya. Adapun untuk zaman sekarang atau untuk selain Rasulullah, tidak boleh seorang wanita menghibahkan dirinya kepada seorang laki-laki tanpa mahar. Ya, karena telah diwajibkan mahar itu bagi seorang laki-laki. Ikhwatul Islam ma'azzani Allah wa iyyakum. Pendapat selanjutnya yaitu bahwa saksi dan iklan atau mengumumkan itu adalah wajib dua-duanya. Ya. Adapun iklan sudah kita sebutkan dalam hadis, yaitu a'linun nikah. Ya, iklankan nikah. Dan Rasulullah mengatakan bahwa perbedaan antara menikah dengan zina adalah dharbun bidufuf, yaitu memukul rebana, artinya mengumumkannya, mengiklankannya. Adapun persaksian telah disebutkan hadisnya, yaitu la nikaha illa bisyahidin bisyahidi illa biwaliyin wa syahidai adlin, tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi. Ya. Maka dari itu nikah sirri, ya, yaitu sembunyi-sembunyi, tidak diiklankan. Kalau yang dimaksud dengan nikah sirri yang ada di situ, karena terkadang kita lihat nikah sirri itu ada dua makna. Yang pertama yaitu mereka yang menikah, maksudnya ya tidak lapor ke mana, ke apa, ke penghulu. Ya, mereka nikahkan dulu takut jatuh kepada zina. Ya kan, tetapi di situ ada dua saksi, ada apa namanya wali, ada mahar, ada ijab dan qabul. Atas pendapat jumhur sah. Ya, katakan tetapi atas pendapat yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Taimiyah tidak sah. Kenapa? Karena di sana tidak ada iklan. Ya, tidak ada namanya pemberitahuan kepada orang-orang. Dan yang rajih bahwa iklan itu hukumnya wajib, apabila tinggalkan ia berdosa. Akan tetapi masalah sah atau tidaknya menjadi ikhtilaf para ulama. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau yang dimaksud dengan nikah sirri itu artinya ya bahwa apa namanya ikhwatul Islam, ya sembunyi-sembunyi, di mana ya tidak ada mahar misalnya, dan tidak ada dua saksi, dan tidak ada wali, sebatas ijab qabul saja, maka ini jelas haram hukumnya dan tidak sah. Adapun saksi, ya syaratnya yang pertama balig dan berakal, yang kedua muslim, yang ketiga dia harus laki-laki, ya, dan yang keempat adil, yang kelima yaitu dia mendengar dan memahami ijab qabul. Maka kalau misalnya saksi itu bisa bersaksi dari telepon dan dia mendengar, ya, dan mengetahui jelas, tidak ada keraguan di situ, maka sah pada waktu itu ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Nah, ini ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian ketika terjadi akad nikah, disunnahkan untuk ada khutbatun nikah. Apa itu khutbah nikah? Yaitu khutbah yang diucapkan di depan akad, yang disebut dengan khutbatul hajah. Nah, ini ya sering senantiasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, kemudian ya ayyuhan nasu taqu, kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum, kemudian mengucapkan amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah, ya, sampai wa qulu dalalatin finnar. Kemudian kalau misalnya ia memberikan beberapa nasihat yang baik, ya, untuk suami dan istri atau kedua mempelai, maka itu pun tidak apa-apa. Setelah selesai ayyuhal ikhwah, istihbabut tahniah bin nikah, disunnahkan untuk memberikan ya selamat dengan pernikahan. Ya, di mana disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan selamat pernikahan, beliau mendoakan dengan doa ini. Ya barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakuma fi khair. Ya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan ini adalah lafaz daripada Ibnu Majah, dan ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan Tirmizi. Wallahu a'lam. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Kita kembali ya sedikit mengupas tentang masalah yaitu mahar. Ikhwatul Islam, mahar ada beberapa macam. Yang pertama, ya, al-mahrul musamma wal maskut anhu, atau disebut dengan mahrul misal. Ya, mahar yang diberi nama. Misalnya dalam akad dengan mengucapkan saya terima nikahnya fulanah bintu fulanah dengan membayar mahar ya 15 gram emas, ya dibayar secara kontan. Maka pada waktu itu ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum wajib dia membayar. Ya, sesuai dengan apa yang ia ucapkan tersebut. Dan juga boleh ya berakad tapi tidak menyebutkan mahar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 236, la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridhu lahunna fariidhah. Ya, tidak mengapa atas kalian jika kalian mentalak istri-istri kalian selama kalian belum mensetubuhinya. Ya. Atau belum memberikan mahar ya, sebagai kewajiban untuk mereka. Ini disebut dengan nikahut tafwid. Maka kalau misalnya terjadi akad dan tidak disebutkan mahar, ya dan belum ditentukan, maka pada waktu itu untuk wanita maharul misil. Ya, dengan kesepakatan para ulama, apa itu maharul misil? Yaitu kadar mahar yang dinikahkan dengannya, ya wanita-wanita lain dari kerabatnya. Biasanya berapa sih? Ya, artinya sesuai dengan ya yang biasa dinikahkan dari karib kerabatnya dari pihak ayahnya. Ya, kalau misalnya rata-rata maharnya ya 5 juta lah atau misalnya 10 juta, maka dibayarkan sesuai dengan yang semisal dengan itu. Kemudian ya akhi a'azzani Allah wa iyyakum, yang kedua al-mahrul mu'ajjal wal mu'ajjal. Mahar yang dipercepat pembayarannya atau diakhirkan. Adapun mahar mu'ajjal yang dipercepat yaitu mahar yang sudah diterima oleh wanita sebelum dukhul. Ya. Dan boleh ia mencegah dirinya untuk didukhul sebelum dia menerima maharnya misalnya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wala junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna." Tidak ada junah, tidak ada dosa atas kalian untuk menikahi mereka apabila kalian telah memberikan ya mahar-mahar mereka. Ya, ketika Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah ya untuk dukhul kepada Fatimah, maka Rasulullah bersabda kepadanya, "A'tiha syai'a." Berikanlah ya dari mahar itu. Kata Ali, "Saya tidak punya ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Fa aina dir'ukal hatmiyah?" Mana baju besimu? Ya. Qala Aliun, "Hiya indi ada ya Rasulullah." "Fa'tiha iya, berikan saja." Nah, ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum, ya perbuatan salafus saleh demikian. Dan boleh juga mengakhirkan pembayaran mahar atau menyicilnya. Ya karena misalnya si laki-laki itu enggak punya duit fulus. Waduh, ya, dia berkata kepada istrinya atau kepada walinya, maaf, kepada calon istrinya atau walinya, "Saya belum punya uang, kita tetap menikah secepatnya, tapi saya bayarnya insya Allah setahun lagi." Atau misalnya saya cicil ya, tiap bulan misalnya, ya jadi nyicil. Ya, tapi gak boleh pakai bunga. Ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, ma tastahiqquhu al-mar'atu min al-mahr wa ahwali wa ahwaluhu. Ya. Ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum. Apabila sebelumnya, fa in mata az-zawju ba'da al-'aqdi wa qabla ad-dukhul falil mar'ati al-mahru kamilan. Kalau misalnya ya, si suami meninggal dunia setelah akad tapi belum dukhul. Ya, baru ijab kabul, saya nikahkan, saya terima nikahnya Fatimah bintu misalnya Zaid dengan mahar sekian kilo emas, ya, yang saya bayar secara kontan, saking senangnya mati dia langsung blek, ya. Maka bagaimana itu? Maka pada waktu itu wanita mendapatkan mahar secara sempurna. Dari Al-Qamah ia berkata, "Utiya Abdullah fi imra'atin tazawwajaha rajulun thumma mata 'anha wa lam yufrid laha sidaqan." Ya. Ini untuk mereka yang maksudnya afwan ya, akhi ya. Untuk mereka yang belum menyebutkan ya maharnya. Maka pada waktu kalau sudah akad dan sebelum dukhul, maka wanita boleh mendapatkan mahar secara sempurna. Ya. bahwa didatangkan kepada Abdullah seorang wanita yang dinikahi oleh seorang laki-laki kemudian meninggal. Walam yufrad laha sidaqan, dan laki-laki itu belum menyebutkan, ia belum memberikan kepada wanita itu maharnya, belum sempat diberikan kepadanya. Walam yakun dakhala biha, dan belum juga dukhul. Fakhtalafu ilaihi, maka mereka pun berselisih. Faqala ara laha mithlu mahri nisaiha walahal mirathu alaihal iddah. Ya, aku melihat, aku memandang bagi dia, yaitu ya hendaklah dia memberikan ya mahrul misil, yaitu mahar yang sama-sama dengan saudari-saudarinya yang lain. Walahal mirathu alaiha wa alaihal iddah, dan bagi dia mendapatkan warisan dari laki-laki itu, ya tetap dia dapat warisan pada waktu itu, dan dia beriddah, yaitu 4 bulan 10 hari. Lalu kemudian Ma'qil bin Sinan al-Asya'i pun bersaksi bahwa Nabi SAW demikian memutuskan pada Birwa bintu Wasyiq, ya seperti apa yang diputuskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu menunjukkan akan ya keilmuan yang dalam ya dari Abdullah dan para sahabat Rasulullah. Memang demikian ikhwatul Islam, ya diberikan oleh Allah keilmuan yang dalam ikhwatul Islam, dan itu adalah ya mazhab yang sahih dari mazhab Hanafiya, demikian pula yang sahih dari mazhab Hanabilah, dan juga itu pendapat al-imam Syafi'i rahimahullah, dan ini pendapat yang tidak boleh kita memegang selainnya. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Mata yustahabbul bina, ya kapan disunnahkan membina rumah tangga? An Aisyah taqalat, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menikahi aku di bulan Syawal. Wa banabi fi Syawal, dan membina rumah tangga denganku ya di bulan Syawal. Fa ayyun nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ahdha indahu minni. Ya, maka istri-istri Rasulullah manakah yang lebih beruntung dariku ya di sisinya? Wa kana tastahibbu an yadkhula nisa'uhu ya an yadkhula nisa'uha fi Syawal, dan Rasulullah ya, dan adalah ya Aisyah menyukai untuk ya apa para istrinya itu ya ya dukhulnya itu pada di bulan Syawal, ya ini untuk menyelisih orang-orang musyrikin pada waktu itu, karena mereka mempunyai keyakinan bahwa ya bulan Syawal itu katanya bulan sial, akhirnya mereka tidak mau menikah di bulan Syawal. Akan tetapi Rasulullah menyelisihi, ya maka Rasulullah SAW menikah di bulan Syawal. Ikhwata Islam a'azzani Allah wa iyyakum, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam. Nah, demikian ikhwata Islam sesi materi dari pembahasan kitab Al-Wajiz fi fikih sunnah wal kitabil aziz, dan dilengkapi dengan maroji kitab yang lain yang disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badrussalam hafizahullah dari pembahasan kitabun nikah. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan untuk lebih meluaskan pembahasan kita atau untuk lebih memperdalam materi kita di pagi hari ini, kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya tentunya dengan seputar kajian kita di 0218236543 atau dengan melalui pesan singkat di 0819896543. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Dari mana, Ibu? Ya, silakan dari mana, Ibu? Ya, dari Ciputat. Silakan. Ini Pak mau nanya ya, kalau maharnya itu berbentuk ucapan bagaimana ya, Pak ya? Maharnya berbentuk perjanjian. Ucapan bagaimana, Bu? Iya, maksudnya dengan perjanjian ucapan gitu. Contoh, apa maksudnya mau dibayarnya nanti gitu? Enggak. Misalnya dengan apa perjanjian mau mendidik gitu, membimbing, beribadah kepada Allah gitu. Atau bentuknya bacaan Al-Qur'an atau hafalan? Bukan, bukan seperti itu. Seperti perjanjian itu gitu. Apa sah atau tidak pernikahan saya gitu. Iya pernikahan. Iya, nah, baik, cukup ya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih ya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah kita sebutkan tadi bahwa setiap amal atau perbuatan yang sah itu bisa diijarahkan, disewakan, atau di seperti mengajarkan Al-Quran ataupun ya yang lain yang semisal dengan itu, maka yang rajih yang sahih itu boleh. Ya, kalau misalnya seorang laki-laki berkata, ya saya akan nikahkan, saya menikahi kamu dengan mahar, saya akan ajarkan kamu ilmu waris. Ya, sah insyaallah. Adapun perkataan ibu tadi, ya saya akan didik kamu dan yang ini sudah kewajiban suami. Ya, sesuatu yang sifatnya itu sudah kewajiban suami, ya bukan tidak dan tidak bisa dijadikan mahar. Ya, maka kalau misalnya ibu sudah melaksanakan seperti itu dengan bapak atau sama suami ibu misalnya, yang lebih baiknya ya suami tetap memberikan mahar. Tapi yang bagaimana nih? Ya mahrul misil aja, yaitu memberikan mahar seperti halnya ya saudari-saudarinya lain dari pihak ayah yang diberikan mahar oleh suami-suaminya. Berapa? Yang sewajarnya lah begitu. Allahu'alam. Baik, selanjutnya kita angkat pertanyaan yang kedua dari penelpon berikut. Ada Umu Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Umu Fitri, dari mana tadi? Dari Jati Asih. Nah, silakan Ibu. Nah, saya mau tanya ini Ustaz, kewajiban seorang istri itu apa ya? Karena saya dapat dari teman gitu, katanya kalau seorang istri itu cuma tugasnya untuk mengurus anak-anak gitu. Jadi tugas memasak, mencuci itu udah bukan kewajiban seorang istri, tapi kewajiban seorang pembantu gitu. Nah, gimana kalau orang yang tidak mampu gitu Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya permasalah hak kewajiban akan saya bahas nanti, tapi untuk permasalahan yang seputar dengan apa yang ibu pertanyakan aja. Bahwa bu, di zaman Rasulullah, ya, pembantu-pembantu atau yang disebut dengan pembantu di zaman seperti di zaman sekarang itu mungkin tidak ada ya, adanya di zaman dahulu budak. Dahulu pernah Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Rasulullah pembantu. Karena ya Fatimah yang mengerjakan semua ya kehidupan apa rumah apa urusan rumah tangga, dari sampai ya memasak, menyiapkan makanan, demikian pula bahkan ya memberikan makan kudanya ya, dan bahkan juga mengambil air dari jarak yang begitu jauh sehingga begitu lelah capeknya Fatimah. Maka dia tuh datang kepada Rasulullah dan meminta ya bu, apa pembantu apa budak hamba saya. Kata Rasulullah, hai Fatimah, maukah aku ajarkan kepada engkau ya dengan bacaan-bacaan yang dengan itu engkau diberikan kekuatan oleh Allah. Maka Rasulullah mengajarkan kepada Fatimah apa? Ya, untuk membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa zikir itu memberikan kekuatan pada badan. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa yang memasak yang memberikan ini itu adalah tetap kewajiban istri. Namun kalau memang istri tidak mampu misalnya karena adanya hal-hal yang menghalangi, bisa jadi misalnya istrinya enggak pintar masak, kalau masak keasinan terus. Ya, atau yang lainnya, atau misalnya ada karena sibuknya repot ya mendidik anak, ya. Maka pada waktu itu kalau dia misalnya dia menyewa pembantu untuk masak dan yang lainnya, silakan, tidak apa-apa. Yaitu tidak menjadi masalah. Akan tetapi ya memang betul kalau dikatakan tidak ada dalam Al-Quran dan hadis kewajiban istri harus masak, memang betul. Tapi masalahnya ini berhubungan dengan hak suami, ya dimana seorang istri wajib berbakti kepada seorang suami. Ya kalau misalnya suami minta, ya pokoknya saya maunya yang masak kamu, ya saya gak suka masakan orang lain misalnya, maka taatilah dia. Karena itu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kami angkat yang ketiga untuk penelpon di pagi hari ini. Ada Ibu Nami Depok, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau menanyakan ini, seorang teman itu mengulang akadnya dengan suaminya dengan alasan kata ustadznya maharnya itu tidak sesuai dengan sunnah karena suaminya itu, calon suaminya itu dulu sanggup, tapi dia hanya minta seperangkat alat sholat. Nah, yang sesuai dengan sunnah itu berupa emas itu bagaimana Ustaz, dia mengulang akad itu? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ini ya, karena ketidakfahaman ya tentang hakikat daripada mahar. Ya, ustadznya memandang bahwa yang namanya mahar itu harus sesuai dengan teks ayat atau hadis berupa emas atau yang lainnya misalnya. Ya, atau berupa seperangkat salat. Dari mana dia menentukan bahwa ya kalau seperangkat sholat misalnya tidak sesuai dengan sunnah, emas itu yang sunnah, atau yang sunnah yang emas itu tidak sesuai dengan sunnah, seperangkat sholat itu yang sunnah. Dari mana? Dan sudah kita sudah jelaskan bahwasannya ikhwatul Islam, yang namanya apa namanya mahar, ya itu adalah sesuatu yang sifatnya yang bisa berupa harta, ya baik itu emas ataupun perak ataupun seperangkat sholat ataupun yang lainnya. Di barangkali si ustadz itu berdalil dengan perbuatan Abdurrahman bin Auf tadi, yang dia ya maharnya dengan nuat min zahab, ya sebesar biji kecil dari emas. Ya, ini tidak bisa dijadikan sebagai suatu perkara yang patokan bahwa yang namanya mahar harus berupa emas. Ya, karena pertama itu adalah waqi'atu hal. Ya, waqi'atu hal atau waqi'atu ain, hikayatul fi'il itu bukan ya dalil yang sifatnya umum. Akan tetapi ya segala sesuatu yang bisa dijadikan sebagai mahar. Ya, lalu bagaimana dengan hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan seorang laki-laki dengan ya untuk mengajarkan dengan pengajaran Al-Qur'an, surat-surat demikian yang dia hafal. Bagaimana pula dengan hadis-hadis yang lainnya? Ya, apakah Rasulullah pernah bertanya dalam suatu hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani kepada seorang wanita, apakah engkau ridho? Ya, hartamu maharmu itu dua pasang sandal, walaupun ada sanadnya pada adanya pada kelemahan. Nah, ini ikhwatul Islam. Maka dari itu, ya akad, mengadakan akad yang kedua. Ya, mungkin kalau misalnya orangnya tersebut karena ketidaktahuan dia, kebodohan dia, mengikuti fatwa daripada ustadznya juga yang ya sama-sama kebetulan enggak tahu, akhirnya mengulangi lagi akad, ya gimana lagi, sudah terjadi ya akibat kebodohan. Adapun ustadznya itu berdosa karena dia berfatwa dengan tanpa ilmu, wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat kembali dari saudara Abdurrahim ya di Bogor. Ustadz, bagaimanakah hukumnya apabila di dalam perjalanan pernikahan suatu pasangan suami istri yang apabila maharnya kemudian dipakai atau terpakai karena kondisi yang mendesak untuk keperluan kepentingan ekonomi keluarga, apakah ada kewajiban bagi si suami untuk memberikan atau membelikan kembali atau mengganti mahar yang terpakai keperluan rumah tangganya? Jazakallahu khair. Kalau misalnya si istri ya memakai mahar daripada yang pernah diberikan oleh suami dahulu, ya dengan bahwa ya udah nih saya pakai tapi ganti ya, ya maksudnya namanya istilahnya meminjamkan lah kepada suami. Ya udah saya pinjamkan ke kamu nih, tapi nanti ganti, maka wajib si suami untuk mengganti. Tapi kalau misalnya si istri berkata udahlah mang, Ya udahlah Kang, kita ini aja, kita jual sebagian maharnya ya, ya untuk keperluan kehidupan kita. Kalau misalnya si istri sudah meridhokan ya untuk memberikannya demikian, maka tidak ada kewajiban apa-apa atas suami untuk memberikan kembali. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya kami angkat masih dari pertanyaan yang datang melalui pesan singkat dari Abu Ihsan Cikarang, masih berkaitan dengan mahar Ustaz. Bagaimanakah hukumnya apabila maharnya dimakan bersama juga oleh suami istri tersebut Ustaz? Sudah kita sebutkan bahwa kalau memang itu keriduan dari istri dan istri memang niatnya untuk memberi ya, karena merasa atau gimana gitu ya, apa untuk kehidupan apa daripada rumah tangganya, kehidupannya sehari-hari, maka pada waktu itu tidak ada kewajiban atas suami untuk menggantinya. Tapi kalau misalnya si suami saya mau ganti aja ya, itu kan saya sudah. Maka kalau misalnya suami memberikan lagi, ya silahkan, tidak apa-apa. Nah, tapi selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat kembali. Ustaz, bagaimanakah apabila ada seorang laki-laki yang melamar seorang wanita melalui pesan singkat, Ustaz, atau SMS? Jadi si laki-laki tersebut meminta izin ke wanita untuk mengkhitbahnya terlebih dahulu melalui SMS sebelum datang secara langsung kepada orang tua wanita tersebut. Apakah hal itu diperbolehkan, Ustaz? Artinya meminta persetujuan dari si wanita. Ya, boleh. Ya, karena SMS ya di zaman sekarang ini ya sesuatu alat untuk diperhubungan yang mungkin lebih memungkinkan kita untuk jauh daripada fitnah. Kalau memang ternyata jelas si laki-lakinya siapa, yang enggak ketahuan tiba-tiba ada SMS gelap, siapa ini? Ya. Enggak ketahuan orangnya. Tapi kalau misalnya si akhwatnya sudah tahu siapa ikhwannya, ya jelas. Dan kemudian ada SMS masuk, ya kata si akhwat, ya udah, ya kamu lamar aja langsung ke bapak saya. Langsung datang, enggak jadi masalah. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya dari Bapak atau Ibu Lili Marugawi di Cilendug, Kampung Baru. Ustaz, bolehkah bagi kami untuk menikahkan anak gadis dengan orang Eropa? Dalam hal ini dia masuk Islam terlebih dahulu. Mohon nasihatnya, Ustaz. Bila memang ya, orang Eropa atau orang Barat atau orang hitam, mau merah, mau terserah, dan dia kemudian sudah masuk Islam, lalu kemudian ia menikah dengan wanita muslimah, sah pernikahannya. Ya, sah pernikahannya. Selama tidak ada gelagat bahwa dia sengaja pura-pura masuk Islam, ya, sebatas untuk supaya nanti kalau sudah nikah punya anak dibawa lagi ke agama Kristennya. Kalau kita punya gelagat bahwa dia cuma pura-pura saja, maka ya jangan, karena itu berbahaya sekali buat anak kita. Wallahu'ala. Baik, selanjutnya masih dari pesan singkat, Ustaz, bagaimanakah hukumnya, ataukah diperbolehkan bagi wanita dinikahkan oleh wali hakim sementara orang tuanya atau walinya yang asli itu ada, tetapi ada alasan-alasan yang tidak syar'i yang akhirnya menghalangi pernikahan tersebut. Bagaimanakah hukumnya? Dan saya pernah mendengar bahwasannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkan hal ini. Mohon penjelasannya. Allah, enggak tahu, nanti saya akan merujuk insyaallah daripada fatwa Syekhul Islam itu. Nah, tapi selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Dengan siapa, Pak? Pemarkum. Silakan, Pak Markum. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz nih. Katanya enggak ada. Ada, saya mau menikahkan anak saya nih, dua laki-laki dua-duanya. Sebulan dua-duanya itu. Satu bulan itu dua orang, Pak, ya? Bulan dua gitu. Ada kata bilang orang enggak boleh. Ini ada hadisnya enggak, Bu? Saya mau nanya. Ya, Pak. Tidak ada hadis sama sekali yang melarang. Kalaupun Bapak menikahkan buat anak dua-duanya itu dalam satu hari, boleh. Tidak ada larangan tertentu. Maka dari itu keyakinan-keyakinan masyarakat yang ada di zaman sekarang mengatakan, ya jangan setahun yang sama nanti yang satunya bahkan terkena musibah atau yang lainnya, ini semua khurafat batilah. Itu semua bertentangan dengan ajaran Islam yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya bahkan, ya hampir, bahkan itu adalah merupakan kesyirikan. Ya sebab dia mempunyai keyakinan bahwa sesuatu itu bermudarat atau bermanfaat tanpa ada dalil. Ya, maka dari itu kita jauhi semua keyakinan-keyakinan masyarakat yang tidak benar itu. Maka seorang ayah yang baik, yang sesuai, yang tahu sunnah, ya, kalau memang melihat ya anak-anaknya ini ya sudah terlihat ya apa gelagat-gelagat yang na'udzubillah dia khawatir menjerumuskan kepada zina, pacaran dan yang lainnya, segeralah dinikahkan. Allahu a'lam. Nah, selanjutnya dari penelpon kembali di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana, Ibu? Ya, dari Ibu Indah. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Saya menikah dengan seorang duda, Ustaz. Tapi ketika sudah berhadapan dengan penghulu, suami saya tidak bisa menunjukkan surat cerainya gitu, Ustaz. Tapi hal itu kemudian dinikahkan saja saya oleh penghulu. Kemudian anak saya sudah 3 tahun setengah baru diurus suratnya itu, bagaimana pernikahan saya, Ustaz? Waktu itu Bapak apa hadir juga wali, Bu ya? Iya, hadir dengan resepsi gitu, semua hadir gitu, Ustaz. Iya, kalau memang ternyata ya saksinya ada, ya walinya juga ada, dan nikah oleh penghulu, ya karena surat cerai itu bukan sebuah syarat di dalam pernikahan, ya maka pada waktu itu sah. Ya tidak apa-apa, karena semua syarat-syaratnya sudah terpenuhi tadi. Nah, masih dari penelpon untuk ke kesempatan berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Bapak? Dari Muhlis Cilincing. Silakan Pak Muhlis. Barakallahu fiik Ustaz. Fika barakallahu. Ustaz mau tanya siapa yang berhak menjadi wali bagi anak zina yang wanita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak zina yang wanita, ya, yang lebih baik menjadi wali adalah wali hakimnya. Ya Allah a'lam. Nah, masih kembali kita angkat dari pertanyaan, dan saat ini kita angkat dari pesan singkat dari saudara Iwan di Korea. Ustaz, apakah ada istilah ataupun dasarnya syariat uang pelangkah? Mohon penjelasannya Ustaz. Uang pelangkah atau yang dirunghal gitu ya, untuk orang Sunda. Ini jelas ya tidak pernah kita mendengar hal itu dari kalangan sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak pula para ulama. Tapi kalau misalnya dia cuma mau ya sebatas ya memberikan saja karena kasihan misalnya. Tapi kalau misalnya sebagai sebuah syarat dan yang lainnya, sebetulnya itu tidak boleh. Apa tidak? Tidak benar. Karena itu sama saja menghalang-halangi seseorang untuk menikah. Ya. Maka kakak yang dilangkahi yang tahu tentang sunnah tidak pernah ya minta uang pelangkah atau yang lainnya. Yang membuat susah ya orang-orang ya untuk menikah. Tapi kalau misalnya si ini dengan keridhaannya yang memberikannya, ya tidak apa-apa. Allahu a'lam. Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari Abu Abdurrahman di Cibinong. Ustaz barakallahu fikum, apakah hadis-hadis tentang nikahnya Aisyah dengan Rasulullah SAW dengan umur 9 tahun itu sah? Ada sebagian kaum muslimin yang terkena syubhat dari orang-orang Nasrani dan menjadikan hadis-hadis tersebut sebagai hadis yang menjadi bahan ejekan bagi Rasulullah SAW. Apakah hikmah apabila hal itu benar dinikahkannya Aisyah pada umur 9 tahun? Iya, sahih. Iya. La syakka fi, tidak diragukan akan kesahihannya. Maka ini menjadi ya ujian buat orang-orang yang beriman, apakah ia mau tetap beriman atau tidak. Yang jelas yang pertama, bahwasannya ya Aisyah radhiyallahu anha yang dinikahi pada umur 9 tahun ya tidak bertentangan dengan ya, apa yang diperintahkan oleh Allah ya untuk menegakkan daripada syariat pernikahan. Ya, karena Aisyah walaupun umur 9 tahun, ya banyak wanita-wanita yang umur 9 tahun tapi badannya sudah besar. Ya, sebagaimana dahulu di zaman bapak-bapak kita, ya dulu di kampung-kampung dinikahkan, ya setelah lulus SD atau bahkan belum lulus SD sudah dinikahkan. Karena ya memang dia sudah badannya sudah besar, ya sudah kelihatan ya sebagai seorang wanita gadis ya. Maka ya demikian pula Aisyah radhiyallahu anha. Maka adapun ya namanya pelecehan-pelecehan dari orang-orang Nasara. Ya. Yang maka pada waktu itu kita tidak perlu gubris dan tidak perlu kita tanggapi. Kita imani saja bahwa itu adalah ya syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tentunya kalaupun kita tidak tahu hikmahnya, kita tetap berkata sami'na wa ata'na. Kalau kita misalnya kita tahu hikmahnya, alhamdulillah. Maka ya jangan kita gubris ya, ejekan-ejekan ya apa namanya orang-orang Nasara ataupun siapapun terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu semuanya adalah akibat kedengkian mereka. Nah. Apa mereka tidak berpikir bagaimana ya perbuatan-perbuatan pendeta-pendeta mereka yang tidak menikah tapi kemudian serong jadi belakang dan yang lainnya, kebobrokan yang ada pada mereka jauh lebih banyak. Tapi selanjutnya dari pesan singkat kembali, ada pertanyaan dari Umi Irsyad di Bekasi dan juga Pak Ahmad di Cengkareng. Ustaz, saat ini tren masyarakat banyak walimah dengan undangan menggunakan gambar-gambar calon mempelai wanita dan lelakinya dengan disandingkan atau disatukan. Apakah hal ini diperbolehkan, dan apabila kita sudah mengetahui hal ini, bolehkah bagi kita untuk tidak mendatangi walimahnya karena melihat gambar-gambar yang tidak sesuai seperti itu? Jelas ya akhi bahwa perbuatan ini tidak sesuai dengan Islam. Apalagi gambar-gambar itu memperlihatkan aurat. Ya, sudah begitu ya mereka belum menikah, kemudian dipersandingkan. Maka ini adalah merupakan pelanggaran-pelanggaran yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, lebih-lebih juga gambar-gambar itu juga akan menghalangi malaikat ya rahmat untuk masuk ke dalam rumah. Maka ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum, biasanya kalau seperti itu ya pastilah kalau undangannya seperti itu pernikahannya pun juga tidak akan lepas daripada kemaksiatan, yaitu campur baur ya, orkes, dangdutan dan yang lainnya. Kalau memang kita tahu akan terjadi hal itu, di sana ada kemaksiatan dan kita tidak bisa untuk mengingkarinya, maka kita tidak datang pun tidak apa-apa. Ya. Akan tetapi kalau misalnya ya setelah itu kita nasihati mereka dan mereka menerima nasihat, atau kita tahu misalnya pernikahannya alhamdulillah dibedakan antara laki-laki dan wanita karena setelah itu mereka taubat, atau kemudian setelah itu mereka tahu sunnah, ya kita hadiri. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya dari pesan singkat kembali, Ustaz, bagaimanakah hukumnya dengan pernikahan tetapi pengantin prianya tidak ada di tempat atau di luar kota dengan menggunakan fasilitas telepon atau semisalnya, Ustaz? Iya, kalau misalnya pengantin prianya tidak ada di tempat, kemudian dinikahkanlah ya oleh si wali. Ya. Kemudian dinikahkan oleh si wali lewat telepon, maka dan si laki-laki itu mendengar, ya maka mendengarnya dia itu sama dengan mempersaksikan. Karena apabila selama itu sudah jelas, ya semuanya segala sesuatu jelas, maka sah insyaallah ya pernikahan antara keduanya. Allahu a'lam. Nah, selanjutnya dari pertanyaan Ibnu Yunan di Serang, Banten, Ustaz, apakah sah pernikahan wanita mu'alaf yang tidak mendapatkan restu orang tuanya yang masih kafir? Adapun wanita mu'alaf, apabila kedua orang tuanya tidak restu, maka perestuan orang tua kafir tidak perlu digubris. Maka pernikahan dia sah dan dinikahkan oleh wali hakim. Ya, Allahu a'lam. Baik, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon kembali di 0218236543 untuk kesempatan berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dengan siapa Pak? Dengan Eko di Raulum. Silakan Pak Eko. Gini Ustaz, saya hanya minta tolong nasihatnya. Mungkin bagi orang-orang yang keadaannya seperti saya, yang mempunyai kekurangan, katakanlah seperti itu. Saya kan tunanetra ini Ustaz ya. Iya. Kemudian kepada para orang tua yang mempunyai anak wanita yang sepertinya kalau orang yang mendatangi anak perempuannya keadaannya seperti saya seperti ini, itu mereka seakan-akan barangkali dugaan saya itu mengkhawatirkan tentang masa depan ataupun katakanlah dalam pemenuhan hak dan kewajibannya itu. Nah itu bagaimana Seth? Ya artinya supaya saya juga saya terus terang saya memang butuh pernikahan gitu, tapi kelihatannya para orang tua mungkin sebagiannya itu masih mengkhawatirkan keadaan orang-orang yang seperti saya ini Seth. Bagaimana nasihatnya Ustaz bagi kedua belah pihak Ustaz? Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kewajiban antum adalah sabar. Ya sabar. Yang kedua, bahwa kalau memang isi wanita itu ya rela suaminya buta. Ya dan orang tua tahu bahwa si anak nih, si wanita ini mau kepada dia karena kesolehan dia dan yang lainnya, maka yang lebih bagus orang tua janganlah menghalang-halangi. Tapi kalau memang keadaannya ya orang tuanya juga tidak suka, kemudian juga ya si wanita pun juga ya kurang serak karena melihat kekurangan yang ada pada antum, maka itu diserahkan kepada wanita. Iya. Yang menjadi keputusan penentu apakah dia mau atau tidak adalah wanita. Kalau memang wanita itu mau tapi wali tidak mau, maka si wanita pun juga ya harus nikah dengan wali. Kalau misalnya wali mau, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada antum kemudahan ya. Untuk mudah-mudahan suatu ketika nanti ada seorang wanita yang mau untuk menjadi istri antum yang lebih baik buat antum insyaallah taala. Nah. Baik, selanjutnya kita angkat kembali dari penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, silakan dengan siapa dari mana Ibu? Dengan Ummu Saroh di Bekasi. Silakan. Gini Ustaz, waktu menikah suami saya memberikan mahar 1 gram. Cuma disebutkannya 2 gram. Tapi pembayarannya disebutkan juga dengan tunai. Suami saya janjinya akan menggantinya apabila dia telah mampu. Gimana Ustaz? Sah enggak Ustaz? Iya, sah. Ya kalau memang keadaannya seperti itu, misalnya dia mengucapkan 2 gram secara tunai, tapi ternyata setelah itu dia malah enggak mampu. Ya, dan dia baru bisa membayar 1 gram dan dia sudah berjanji akan membayar lagi 1 gramnya lagi setelah dia mampu. Tapi kalau, dengan disebutkan 2 gram begitu enggak masalah sih. Iya. Ya mungkin karena waktu bisa jadi ya ada keadaan-keadaan misalnya. Pada waktu dia menyebutkan tunai ya, karena ketidaktahuan dia. Jadi dia kira bahwa ya ucapan tuh tidak berpengaruh misalnya. Dia yang ikuti aja apa yang dikatakan oleh si penghulu, dibayar dengan tunai. Ikuti juga dibayar dengan tunai. Biasanya rata-rata ya apa namanya apa mereka-mereka yang pengantin-pengantin yang tidak paham, ikut aja apa yang dikatakan oleh penghulu, yang kebetulan mungkin bisa jadi penghulu pun juga enggak tahu keadaan suami gimana. Ya kalau ya melihat keadaan-keadaan seperti itu, maka pada waktu itu insyaallah tidak apa-apa. Ya, sudah sah, akan tetapi si suami tetap berkewajiban ya untuk membayarkan 1 gram emas lagi. Baik. Selanjutnya dari penelpon kembali sudah ada Ibu Sari di Pulau Gadung. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya punya pengalaman dari keluarga saya. Ada yang menikah, jadi paman saya itu menikah, sedang menikah meninggal. Jadi bagaimana Ustaz? Sudah ijab kabul, Bu. Sedang ijab kabul. Dan sudah mengucapkannya. Iya, sedang mengucapkan ijab kabul, tiba-tiba tersungkur langsung setelah itu ya meninggal ya. Meninggal. Jadi bagaimana itu Ustaz? Ya, untuk calon istrinya itu apakah sudah menjadi sah menjadi istri atau belum itu pada waktu itu? Kalau belum terjadi ijab kabul ya, kalau misalnya si penghulu baru mengucapkan khutbatu hajat tiba-tiba tersungkur mati, belum ijab kabul, belum jadi istri. Tapi kalau sedang ijab kabul, saya terima nih, kalau misalnya si apa si laki-laki belum mengucapkan kabul, baru si ini aja, saya nikahkan kamu dengan anak saya, tiba-tiba peluk mati loh, ya, ini belum jadi istri karena belum ada kabul. Tapi kalau misalnya si laki-laki mengatakan saya terima, pas saya katakan dia udah mengucapkan saya terima, langsung meninggal, sudah terima, sudah jadi kabulnya. Ya dan dia sebagai istri dan berhak mendapatkan warisan dan mendapatkan ya mahar yang semisal lagi. Masih dari penelpon untuk yang berikut kami angkat di 0218236543. Assalamualaikum. Halo. Terputus. Kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Ada Saudara Abdullah di Tegal. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan wali hakim tersebut? Apakah hakim di pengadilan negeri agama ataukah seorang ustaz yang kita pandang keilmuannya? Hakim adalah ya pemimpin negara dan yang mewakilkannya. Itu penghulu. Adapun ustaz, dia bukan hakim. Ya, sama sekali dia bukan hakim. Yang menjadi hakim adalah yaitu penguasa atau yang mewakilkannya. Makanya Rasulullah SAW sabda, ana waliyu man la waliya lah. Aku adalah wali untuk orang yang tidak mempunyai wali. Maka Rasulullah pada waktu sebagai penguasa. Maka Rasulullah sebagai wali untuk orang yang tidak punya wali. Demikian pula setiap orang yang ditunjuk oleh penguasa untuk sebagai ya pengurus masalah seperti itu, maka disebut dengan wali hakim. Maka pada waktu ya, ia adalah penghulu atau yang ya sejenis dengannya. Nah, masih dari penelpon kami angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dengan siapa dari mana Pak? Dengan Abdullah di Bekasi. Silakan Pak Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya tentang apa? Sebelum akad nikah biasanya ada mukadimah dari mempelai laki-laki dan perempuan, Ustaz. Mukadimah maksudnya sambutan-sambutan ya? Iya, sambutan-sambutan dan apa? Membaca Al-Qur'an itu Ustaz sebelumnya. Mm-hmm. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memang tidak ada masalahnya yang berhubungan dengan larangan tersendiri masalah ini. Kalau memang di suatu adat istiadat ya suka ada sambutan dari ya mempelai laki-laki, keluarga mempelai laki-laki, keluarga mempelai perempuan itu ya tidak apa-apa. Kita tidak menganggapnya itu sebagai sebuah bid'ah. Ya maka itu tidak apa-apa kecuali kalau mereka meyakini bahwa itu sunnah. Dan bahwa itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka keyakinan ini yang menyebabkan kemudian itu berubah menjadi sebuah bid'ah. Tapi kalau itu sebatas uruf, kebiasaan, maka itu tidak apa-apa. Termasuk secara khusus membaca Al-Quran sebelum pernikahan bagaimana? Ini juga kalau diyakini itu sebagai sebuah sunnah, itu tidak boleh. Tapi kalau itu tidak diyakini sebagai sunnah, ya maka lebih baik tidak. Karena belum ada contohnya dari salafus salih. Tidak pula dari para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Walaupun memang ada sebuah riwayat yang dibawakan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Dahulu kami, kata sebagian sahabat, apabila kami berkumpul dan memulai pembicaraan, maka dimulai dengan pembacaan seayat atau dua ayat Al-Quranul Karim. Itu ada sebuah riwayat yang dibawakan oleh Syekh Ali Hasan yang beliau sampaikan kemarin waktu di Liko Maftuh, ya ada di Liko Duat, di sana, di Terawas. Waktu itu sebelum dibuka oleh Bupati dibacakan dulu ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ketika kami tanyakan kepada Syekh, Syekh membawakan riwayat itu. Allahu a'lam. Nah, selanjutnya dari pesan singkat kembali kita angkat. Barakallahu fikum, Ustaz. Bolehkah bagi seorang janda untuk menikah tanpa wali? Tidak boleh seorang janda menikah tanpa wali. Karena hadis yang mengatakan la nikaha illa biwali itu umum baik janda maupun gadis. Maka, ya, seorang janda harus menikah dengan walinya. Ya, karena keumuman hadis-hadis itu. Naam. Nah, selanjutnya dari pendengar di Tegal, akhwat Tegal yang bertanya, Ustaz, bagaimanakah apabila ada akhwat yang belum mau menikah karena masih merasa banyak kekurangan di dalam dirinya? Ya, terserah dia. Ya, karena disebutkan dalam hadis bahwa ada seorang ayah mengadukan kepada Rasul anaknya yang tidak mau menikah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu tidak mau menikah? Kata si anak, ya Rasulullah, kabarkan dulu kepadaku apa hak seorang istri yang wajib dia lakukan terhadap suaminya. Kata Rasulullah, hak seorang istri yang wajib hak seorang suami yang wajib dilakukan istrinya, bahwa engkau harus berbakti kepadanya dan engkau ya wajib melakukan perintahnya walaupun kalau misalnya dia menyuruh atau engkau menjilat nanahnya, ya engkau tetap wajib. Apa namanya, engkau belum melaksanakan haknya. Mendengar itu si wanita langsung berkata, kalau begitu aku tidak mau menikah selama-lamanya. Rasulullah diam saja, tidak mengingkari. Maka ya silahkan. Akan tetapi juga hendaknya dia berpikir panjang juga. Sebab wanita kalau sudah semakin tua umurnya, semakin jarang juga pemuda yang mau. Ya mumpung-mumpung masih muda. Ya masih banyak yang mau dengan menunggu kemudian usia sudah tua, sudah umur 30 tahun akhirnya pemuda-pemuda juga udah malas ya. Ya sebagaimana keadaan banyak sekali akhwat-akhwat yang tadinya jual mahal misalnya atau sibuk dengan pekerjaan atau yang lainnya setelah dia tua baru kerasa. Ya, cobalah berpikir panjang lagi ya. Adapun kekurangan-kekurangan yang ada itu insyaallah Allah sempurnakan dan kita juga berusaha terus berusaha untuk menyempurnakan diri tentunya menutupi maksudnya daripada kekurangan-kekurangan yang ada. Allahu a'lam. Nah, selanjutnya dari Ibu Ina di Cinere, Ustaz Hafizahullah, apa yang harus dilakukan atau bagaimanakah sikap yang harus dilakukan oleh seorang wanita yang sudah dikhitbah oleh seorang lelaki akan tetapi di lain tempat atau di lain waktu yang hampir bersamaan diketahui ternyata laki-laki tersebut juga mengkhitbah wanita yang lain. Terserah dia. Kalau memang ternyata si wanita ini tahu dan kemudian membatalkan, ya itu hak dia. Karena ya kalau sudah dilamar itu belum nikah. Maka kalau misalnya membatalkan, ya itu juga hak perempuan. Kalau ternyata misalnya tahu si laki-laki itu oh ternyata sudah melamar, ini kurang ajar saya dikerjain misalnya. Ya udah, pokoknya enggak jadi. Ya, selesai. Ya, jangan antum kira bahwa yang namanya pinang atau kalau sudah dikhitbah itu sudah harus jadi, ya enggak lah. Ya, Allahu a'lam. Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat kembali. Ustaz barakallahu fikum, bagaimanakah hukumnya apabila ada lelaki adik kakak beradik kemudian menikah dengan kakak beradik pula dan dilaksanakan pernikahannya dalam satu hari? Apakah hal ini ada larangannya dari syariat Islam? Kakak beradik menikah dengan kakak beradik wanita. Oh, jadi kakaknya menikah dengan adiknya si fulan. Ya, ya bisa seperti itu. Kakaknya si fulan nikah dengan adiknya dia. Memang ada larangan nikah syighor ya. Namun itu khusus kalau tidak memakai mahar. Walaupun ikhtilaf para ulama bagaimana kalau ternyata pakai mahar. Nikah syighor begini. Kau nikah apa ya? Aku akan nikahkan kamu dengan adik saya dengan syarat kamu nikahkan saya dengan adik kamu. Ya, ini nikah syighor namanya. Nah, Rasulullah SAW anis syighar dan Rasulullah melarang dari syighar. Namun ya, para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa larangan itu ini khusus kalau tidak ada mahar. Artinya maharnya sebatas itu saja. Tapi kalau misalnya ya, si kakak dinikahkan dengan si adiknya, si Ali dinikahkan dengan adiknya Budi dan Budi dinikah dengan adiknya Ali, tidak ada ya persetujuan sebelumnya, apa tidak ada perjanjian seperti itu, dinikahkan begitu memang kebetulan juga suka sama suka, maka kalau memang keadaan seperti itu ya boleh-boleh saja sah. Kan tetapi kalau maksudnya tadi kakak beradik, maksudnya kakak sama adik dinikahkan, ya enggak boleh, haram. Nah. Kemudian kami angkat dari saudara Abdurrahim di Bantar Gebang. Ustaz, apakah diperbolehkan berniat menikahi akhwat dengan tujuan untuk memperbaiki akidahnya sedangkan si akhwat tidak mengetahui tujuan hal ini? Karena saya mengetahui dia masuk ke dalam sebuah firqah yang banyak penyimpangannya. Demikian, jazakallah khair. Kalau maksudnya yaitu ingin memperbaiki akidahnya, artinya akan menceraikan kembali setelah lurus akidahnya, maka ini tidak boleh. Ya, karena ini menzaliminya nanti, bahkan bisa membuat dia futur setelah itu. Ya, ini namanya nikah dengan niat talak. Tapi kalau maksudnya tujuan dia ingin memperbaiki si akhwat itu dan dia tetap sebagai istrinya walaupun sudah benar dan lurus akidahnya, ya tidak mengapa, tidak jadi masalah. Ya mudah-mudahan dia akan mendapatkan pahalanya insyaallah ya. Kalau ternyata si akhwat itu mendapatkan hidayah. Rasulullah SAW bersabda, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Ya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu, maka itu lebih baik buat kamu dari unta merah. Ya, Allahu a'lam. Baik, masih dari pesan singkat yang begitu banyak pertanyaan yang hampir sama yang saya jamak. Ustaz, bolehkah bagi seorang istri meninggalkan suaminya tanpa talak karena berbagai hal seperti halnya tidak pernah sholat yang lima waktu, kemudian juga berbuat kemaksiatan dan tidak ada proses kebaikan di dalam dirinya dan tidak menyukai ilmu? Apakah boleh baginya untuk meninggalkan suami tersebut tanpa talak, sementara si istri sudah mengajukan gugat cerai kepada suami tersebut, tetapi suami sementara ini tidak mau menceraikannya? Pertama ya, bahwa seorang istri tidak boleh meninggalkan suaminya karena perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak sampai membuat pelakunya kufur. Allah, kecuali kalau misalnya si laki-laki itu telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya kufur. Ya, seperti dia tidak mau sholat sama sekali. Maka, ya, jumhur para sahabat mengatakan si suami ini, kalau dia tidak sama sekali tidak sholat, yang saya ketahui dari yang dirujukkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, dia kafir murtad dari agama Islam. Maka, si istri, ya, wajib pergi. Ya, karena tidak boleh serumah dengan orang yang telah dinyatakan oleh para ulama tentang ya, perihal orang itu. Ya. Jadi kalau misalnya si suami ini meninggalkan sholatnya sekali-kali, maka ini yang rajih tidak belum kafir, dan dia juga melakukan maksiat yang lainnya. Maka kalau misalnya si istri mau khulu, ahsan khulu, Ya, tidak perlu kita minta cerai, tapi langsung saja ajukan ya khulu kepada pengadilan. Ya, saya mau khulu, keadaannya begini, begini, begini. Ya. Jadi khulu itu berbeda dengan cerai. Khulu itu permintaan dari istri untuk melepaskan tali pernikahan, ya, dari sang suami. Ya. Walaupun si suami tidak mau, kalau misalnya si hakim memutuskan untuk dilepas, ya maka pada waktu lepaslah dia. Itu namanya khulu. Ya, makanya tidak perlu menunggu ucapan cerai dari sang suami kalau memang keadaannya dia sudah sangat ya apa namanya sulit untuk menasihati suami misalnya atau yang lainnya. Tapi kalau misalnya dia mau sabar dulu ya sambil terus mendakwahinya, terus ya mendoakan kepada Allah supaya dia mau berubah, dan ternyata berubah ya dan mendapatkan hidayah, itu pahala besar bagi seorang istri tentunya. Allahu'ala. Baik. Masih dari pesan singkat dari saudara atau saudari Daji Jakarta Selatan. Ustaz, bagaimanakah ta'aruf, proses ta'aruf yang syar'i? Apakah bisa langsung nazar baru kemudian bertanya-tanya tentang profil dari ikhwan tersebut, ataukah boleh menyeleksi terlebih dahulu dari biodata yang sudah didapatkannya? Ya, boleh dua-duanya. Kalau dia menyeleksi dulu, ya, nanya-nanya dulu ke temannya sebelum nazar. Terkadang kalau sudah nazar, ya gimana gitu, ada perasaan yang enggak enak. Maka tidak apa-apa, dilihat dulu orangnya. Oh, kalau ternyata banyak pujian terhadap dia dari sisi akhlaknya, agamanya dan yang lainnya, bagus orangnya. Ya udah, tidak apa-apalah, enggak usah nazar, Mas. Ya langsung ada, langsung saja khitbah. Maksudnya enggak perlu ta'aruf dulu, ya langsung khitbah dan nazar pada waktu itu juga. Makanya ya, kalau misalnya setelah khitbah langsung nazar waktu itu juga boleh. Ya. Dan boleh juga kalau misalnya nazar dulu, baru setelah itu terjadi apa namanya lamaran, pinangan, itu pun juga insya Allah boleh. Ya, akan tetapi tentunya sudah kita sebutkan bagaimana adab-adab nazar. Ya, jangan misalnya dua-duaan, ya, tanpa wali, apa tanpa mahram, karena itu dilarang dalam Islam. Nah. Boleh juga misalnya nazarnya berupa misalnya apa namanya VCD, ya, dipideokan kemudian dilihat, setelah itu diambil lagi. Ya. Allahu a'lam, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.